بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Adab yang terakhir berhubungan dengan apa akhirnya. Berhubungan dengan adab untuk seorang masuk ke suatu tempat tinggal yang di situ ada pendaftaran atau dituliskan siapa-siapa yang berhak di situ, maka tidak boleh masuk kecuali dia terdaftar atau minimal dia meminta izin. Kalau memang dia termasuk orang-orang yang memenuhi kriteria dalam persyaratan pewakaf. Taib. Dan beberapa adab yang beliau bimbingkan ketika tinggal di suatu madrasah atau suatu markas ilmu untuk seseorang berusaha menghadiri majelis-majelis ilmu yang ada di situ. Sekarang kita masuk pada adab yang kelima. Mikrofon. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibn Jama'ah rahimahullah ta'ala al-khamsu alla yashtabiha fiha bil mu'asharati wa sunnati. Ada kelima tidak ada yang tidak dilakukannya ketika berada di madrasah dengan pergaulan dan persahabatan. Walayarda man sakana min sunnah wal mu'asharati, dan jangan pula dia rela dengan orang-orang yang tinggal bersamanya, dengan diam-diam mereka dan mengobrolkan mereka. Bal ala sya'ni wa tafsirihi. Bal yukbiru ala sya'ni wa tafsirihi wa ma'amu nabi Allah satu lahu. Tidaknya dia menyadari dirinya, menyadari akan keadaannya dan tujuannya. Bal yukbil ala sya'ni. Apa yukbil ala sya'ni? Tidaknya dia menyadari akan keadaannya, konsentrasi pada urusan dia. Tidaknya dia konsentrasi pada urusan dia dan tujuannya, dan tujuan utamanya menurut tersebut. Barakta'ul asyarata Isyarat. Barakta'ul asyarata fiha jumlatan. Dan tidaknya dia memutus pergaulan ketika berada di madrasah secara keseluruhan. Di antara keseluruhan di rumah dan tempat-tempat jamaah, dikarenakan hal tersebut akan merusak keadaannya dan meninggalkan haknya sesuai dengan Allah. Baik. Sekarang berhubungan dengan adab yang kelima, nah, tentang panitilah enam seorang mempersedikit pergaulan, meminimalisir pergaulan ketika dia tinggal di suatu madrasah atau suatu markas ilmu. Kata beliau, alla yashtagila fiha bil mu'asharati was-suhbah. Itu untuk dia tidak menyibukkan diri ketika berada di madrasah dengan apa? Dengan pergaulan dan pertemanan. Apalagi pada zaman sekarang sibuk dengan pertemanan yang ada di media-media sosial, ini akan mengganggu. Kalau para ulama saja, wah, di sini untuk yang ada di hadapan kita, yang hadir, kita berusaha meminimalisir, dalam artian tidak suka kumpul-kumpul, hanya sekedar ngobrol. Nah, baik. Dan ditambah zaman sekarang lebih, nah, harus berhati-hati lagi dengan seorang menyibukkan diri dengan grup-grup WA, Facebook, nah, kemudian Instagram dan yang lainnya banyak, yang akan menyibukkan diri, terkadang menimbulkan fitnah. Nah, dia seharusnya tenang belajar, tapi karena sibuk dengan itu, mengetahui keadaan dunia luar atau mengetahui fitnah yang, nah, dituduhkan atau kebohongan-kebohongan dan masalah-masalah yang menyibukkan hatinya. Wa yarda man sakanaha bisukna wal khutbah. Bal yubilu ala sya'nihi wa tahsili fama bunyatil madrasatu lah. Gandanya seorang yang tinggal di madrasah pun rindu dengan apa? Dengan tempat tinggal itu, tidak kemudian keluyuran ke sana kemari. Ini maksudnya. Ya wail daman sakana habisukna, apa yang ada di situ rindu diterima. Nah, kenapa? Karena tujuannya bukan untuk mencari kenyamanan seperti hotel dan apartemen ya. Apa yang ada? Nah, tidak, karena hanya sekedar tempat untuk berteduh, tempat untuk istirahat sebentar, setelah itu belajar lagi. Nah, taim wal khidbah dalam sebagian nusfah wal hasinah, dan ini lebih bisa dipahami, yaitu dengan tempat tinggal dan dengan apa perlindungan yang ada di situ. Rindah, ya, tidak melanggar aturan keluyuran keluar ke sana kemari tanpa ada hajah yang tepat. Balium bila ada syakni wa tahsini, dan tidaknya dia konsentrasi pada perkara dia dan usaha dia untuk mendapatkan hasil dalam belajar. Karena seorang belajar butuh memikirkan tahsil. Sekian lama apa hasilnya, sekian tahun apa yang ku dapat. Demikian ya, baik dari isi hafalan maupun dari isi pemahaman. Ketika belajar kitab, juga kitab ini selesai, apa yang ada di benakku, apa yang ada di hatiku, sehingga ketika kapan saja diminta untuk menyampaikan bisa mitahsil. Nah, dan ini para ulama semenjak dulu sampai sekarang menasihatkan yang paling benar untuk seorang talib, nam yuqbil ala sya'ni, tidak semerawut pikirannya, nam yaitu tidak bercabang-cabang dan memikirkan ini memikirkan itu, nam ruwet. Tapi apa urusan kita belajar? Ya sudah, konsentrasi pada masalah belajar. Kemudian wama buniyatil madrasatulah, dan hendaknya dia konsentrasi terhadap perkara yang madrasah itu dibangun untuknya. Madrasah sebagaimana namanya, tempat dirasah, tempat untuk belajar. Wa yaqta'u al-ishrata fiha jumlatan li'annaha tufsidul hal. Dan memutus hubungan dan di tempat belajar tersebut jumlatan, maksudnya bahwa secara global tapi tidak totalitas, karena yang namanya seseorang bagaimanapun juga harus menyambung interaksi dengan sesamanya, harus berhubungan, berteman, tapi tidak berlebihan. Maka dikatakan oleh Syekh jumlatan, itu secara globalnya. Untuk dia apa? Memutus masalah pertemanan, mempersedikit, ya meminimalisir. Kecuali hal-hal yang memang mendukung dia untuk belajar, seperti setor-setoran hafalan, saling menyimak. Ini butuh. Sehingga teman yang tidak mendorong kita untuk bisa maju, maka ini hakikatnya kawan bukan teman yang baik. Kenapa? Li'annaha tufsidul hal, dikarenakan yang demikian itu merusak keadaan. Apalagi teman yang la'ab, yang suka main, yang akan mengajak kita untuk main. Biasanya tidak pernah ada keinginan untuk main game, misalnya ayo diajak main, keluar main game. Sehingga apa? Tufsidul hal wa tudayyi'ul mal kama taqaddam, dan akan menyia-nyiakan harta. Dan kondisi akan apa rusak, harta tersia-siakan. Baik. Stamin. Nasihat menginginkan kebaikan untuknya semata-mata karena Allah. Ghaira la'ibin wa la lahin, bukan orang yang suka bermain, bukan orang yang lalai, yang melakukan kesia-siaan. Baik, selamat. Qala rahimahullahu ta'ala waliyakun lahu anafa min adami zuhuril fadilah ma'a zuhuril maqami fil madaris. Nah, hendaknya dia memiliki sikap anafa. Baik, sifat anafa yaitu sifat seorang apa yang kalau tadi diartikan yaitu harus memiliki harga diri dalam artian, nah, seorang jangan sampai mempermalukan dirinya di mana tidak nampak keutamaan dia bersamaan dia sudah lama belajar di madrasah tersebut. Sudah lama belajar tapi tidak ada keutamaan yang nampak, sama saja kayak gitu. Baik, dari awal sampai akhir datang generasi demi generasi dia sama saja. Nah, tidak ada peningkatan, tidak ada keutamaan yang nampak. Nah, ini dia hanya punya apa? Punya sikap anafa terhadap yang seperti ini. Jangan sampai dia seorang yang tidak peduli dengan kehormatan dirinya. Kemudian pamusahabatil fudala min ahliha, dan juga hendaknya dia hendaknya bersahabat dengan orang-orang yang mulia. Kemudian juga mengulang-ulangi untuk mendengarkan pelajaran. Baik. Dan juga hendaknya yang memiliki harga diri dengan apa? Jangan sampai ada orang lain ya, yaitu punya semangat, punya tekad yang kuat, jangan sampai ada orang lain yang apa? Mendahului dia dengan hasil yang lebih banyak. Padahal ternyata dia lebih lama. Nah, yang seperti ini ikhwan menyemangati kita untuk apa? Munafasah. Yaitu apa? Berlomba-lomba. Karena kalau waktu lama, saya waktunya sudah lama, datang orang-orang baru, kenapa saya ketinggalan? Harus ada seperti ini. Kenapa? Karena ilmu butuh tanafus, butuh berlomba-lomba. Dan perlombaan dalam ilmu, perlombaan yang tidak dianjurkan dalam artian bersegera. Karena kebaikan, tekfas tapi kalau khairan, ya berlomba-lombalah dalam kebaikan, baik dalam menghafal, baik dalam berusaha untuk memahami dan seterusnya dari hasil ilmu. Cuman niatannya lillah. Dari sisi tanafus di sini, tanafus bukan untuk dianggap manusia dipuji, tidak. Tapi kita bersemangat berlomba-lomba untuk apa? Bisa mencapai ketiga derajat di sisi Allah Azza wa Jalla. Naam. Wal yatalib nafsahu kulla yawmin bisifadati ilmin jadid. Dan hendaknya dia apa? Menuntut dirinya sendiri setiap harinya untuk bisa mengambil faedah ilmu yang baru. Jadi setiap hari kita tuntut diri kita, ikhwan, harus aku dapat sesuatu yang baru. Faedah yang baru apa? Sebagai tambahan dari faedah yang telah didapat kemarin. Kalau itu hafalan, aku tuntut hari ini, pokoknya ada tambahan, walaupun satu hadis atau satu ayat. Jangan jalan di tempat atau bahkan apa, tayyib mundur ke belakang. Tayyib wa yuhasibha ala ma hasalahu fiha liyakula muqarriruhu fiha halalan. Gandanya dia senantiasa menghitung-hitung, ya, dia menghitung-hitung apa yang telah dia dapatkan. Untuk apa, ikhwani fillah? Agar dia mampu untuk apa? Untuk meyakinkan hatinya bahwasanya dia makan di tempat itu dalam kondisi halal. Karena kita baru bicara tentang madaris, ma'had atau markis, di situ para thalabah makan, minum, kemudian juga apa? Tinggal. Tayyib. Nah, hendaknya dia bangun hitung-hitung. Aku tinggal di sini, aku makan di sini, minum di sini, mandi di sini, berak di sini, ya kan? Kalau di WC di toilet umum berak sekali 3.000, coba. Nah, 3.000 dihitung coba kalau mau muhasabah seperti itu. Dihitung apa yang dihasilkan dengan seandainya ini semua dihitung urusannya duit. Kira-kira aku dapat halal tidak dengan nasihat yang aku dapat? Nah, ini bagus. Nasihat bagus dari Nabi Maminul Jamaah rahimahullah. Agar seorang yang betul-betul belajar dengan sungguh-sungguh. Makanya bedanya para salaf dengan Na'am Khulaf jauh. Kalau kita perhatikan orang-orang terdahulu ketika ada ma'had, ada markis yang gratis, itu mereka apa? Betul-betul sungguh-sungguh. Tapi zaman sekarang kalau gratis orangnya santai-santai. Dan apalagi para wali, kalau para wali lebih-lebih lagi, kalau gratis lebih nyantai lagi, tidak peduli. Tapi kalau bayar 10 juta sebulan misalnya, itu anaknya betul-betul dicek, kamu sudah keluar 10 juta bisa apa? Ya enggak? Pola pikir kebanyakan amal munas seperti ini. Bahkan sebagian yang menisbahkan kepada sunnah seperti itu. Kalau bayar harus semangat. Karena apa? Ambi, umi sudah keluar duit banyak. Tapi kalau gratis santai saja, anaknya pulang dan dapat hasil, tidak masalah. Ambi tidak keluarkan duit. Ini salah. Nah ini salah. Dan ini teguran dari beliau, wa yuhasib hala ma hasalahu biha liyakul ya, muqarriruhu biha halalan. Agar orang yang tinggal di situ bisa makan dengan halal, ya, dia tenang hatinya. Nah, karena orang-orang yang memberi makan tentunya mereka tidak akan minta memberi makan cuma tukang apa? Tukang main, tukang tidur. Nah, ya enggak. Para muhsinin, ya, mereka ingin menyalurkan harta mereka kepada para thalabatul ilm, harapannya dimakan oleh penuntut ilmu kebetulan. Yakin, kita pun seandainya menjadi muhsinin, mengeluarkan itu, inginnya yang memakannya adalah orang yang betul-betul belajar. Nah, ini pentingnya di sini muhasabah. Baik, fa innal madarisa wa awqafaha lam tuj'al li mujarradil qiyami wal isyraf. Sebab sungguhnya madrasah-madrasah, tempat-tempat belajar dan apa? Dan waqaf-waqaf yang berhubungan dengannya tidaklah dibuat hanya sekedar untuk apa? Ditinggali dan untuk apa? Untuk berteman, untuk bergaul saja. Bukan. Nah, wala li mujarrad ta'ammudi bis salati wasiyami. Tidak pula hanya sekedar untuk beribadah di situ dengan sholat dan puasa. Taib kal khawani. Taib al khan, an nazal awil kunduk. Nah, kama fi muqtadisiha. Ya, seperti apa? Seperti hotel-hotel atau seperti penginapan-penginapan, tidak. Nah, hanya sekedar untuk kenalan, memperbanyak teman, bukan itu. Baik. Fal litakuna mu'inatan ala tahsilil ilmi wa tafarrugi la. Bahkan dibuat, dibangun untuk apa? Membantu, bisa apa? Mendapatkan ilmu dan bisa konsentrasi dengannya. Nah, baik bisa konsentrasi dengannya. Maka dulu sering juga Syekhuna Yahya Bidhullah Ta'ala menegaskan apa? Nah, bagi para la'ab, ya orang-orang yang sudah belajar dan juga yang sibuk dengan apa? Dengan fitnah, bahkan apa? Tidak tahu syukur kepada para masyayikhnya, ya, haram untuk makan. Nah, haram untuk makan apa? Makan dari markis, makan dari apa? Dari pondok. Nah, sebagian mereka-mereka yang tidak memahami ini gimana Syekh Ayah mengharamkan apa yang halal, ya kan? Makanan halal diharamkan. Ini karena tidak paham. Nah, talib yang tidak paham, kenapa diharamkan? Karena arah orang yang mewakafkan ini ya untuk belajar, untuk para penuntut ilmu. Sehingga apa? Sebenarnya orang yang tidak belajar, yang menuntut ilmu, yang sibuk dengan fitnah, nah, tayyib, ini ya haram untuk makan di situ, karena tidak sesuai. Nah, dengan tujuan orang memberikannya, tujuan yang mewakafkannya, ini maksudnya. Tayyib, sehingga ketika dia makan yang bukan haknya, jadinya apa? Haram, ya tidak? Bukan kemudian nasinya diharamkan oleh Syekh, tapi karena dia mengambil sesuatu yang bukan haknya. Baik. Wa tajarrud 'ani syawaghil fi awtanil ahli wal aqarib. Dan untuk apa? Untuk dia melepaskan diri dari kesibukan-kesibukan di tengah-tengah keluarga dan kerabat. Kalau kita tinggal di tengah keluarga kita, di tengah kerabat kita, biasanya sibuk. Makanya, seorang kadang kalau apa tinggal, orang tuanya dekat dengan pondok, malah nyantai. Tapi ketika jauh, ada perasaan, saya jauh dari rumah, jauh dari orang tua. Sehingga dia sungguh-sungguh. Wal'aqilu ya'lamu anna abrakal ayyami 'alaihi yawma yazdadu fihi fadila. Dan seorang yang berakal itu tahu bahwasanya hari-hari yang paling berbarokah atasnya itu hari di mana dia bertambah keutamaan padanya. Maka kita berakal atau enggak? Kita masuk dalam kondisi akal ini atau enggak? Dilihat apa? Kita hari-hari kita ada pertambahan keutamaan enggak? Tambahan peningkatan ilmu atau peningkatan hafalan, peningkatan akhlak dan seterusnya. Jadi hari-hari yang berbarokah ya hari-hari yang kita bertambah kebaikan. Karena hakikat barokah apa? Hakikat barokah itu apa? Mukasyar. Kubutul khairil ilahi fi syai. Tetapnya kebaikan dari si Allah pada suatu perkara, ini barokah. Nah, berarti hari-hari yang berbarokah darinya, yang hari yang dia bertambah kemuliaan wa ilman dan bertambah ilmunya. Baik. Wa yaksibu aduhu minal jinni wal insi karban wa ghamma. Dan hari-hari di mana musuhnya itu baik dari kalangan jin dan manusia itu mendapatkan kesulitan dan kesedihan. Kenapa? Mereka merasa sulit, merasa sedih ketika seorang talib mendapatkan ilmu. Seorang talib semakin bertambah kebaikannya, semakin bertambah keutamaannya. Karena para syaitin dari jin dan manusia, di antara usaha kerasnya adalah menjauhkan manusia dari ilmu. Ini endap yang kelima, kawan. Perlu diperhatikan. Sebagaimana adab-adab yang lain, dan ini tanbih yang ternyata dari kalangan mutaqaddimun juga apa? memperingatkan kita sejak dahulu. Yang pertama berhubungan dengan masalah pertemanan. Namun yang zaman ini masalah pertemanan terkadang ikhwan terlalu kebablasan. Orangnya di sini temannya satu Indonesia sana sibuk naam tayyib sampai tengah malam ini dan itu tayyib, apalagi para ummahat atau para akhwat, ini hendaknya dipersempit sisi ini. Kenapa? Karena nah, dan berkumpul jasadnya tapi berkumpul pembicaraannya, ini juga akan apa, menimbulkan mafasid yang banyak, ngerumpi kah atau kemudian membicarakan ini dan itu, syubhat nah muncul atau fitnah dan seterusnya. Maka diminimalisir yang seperti ini, kecuali yang memang apa, bermanfaat. Minimal ikhwanifillah, doror yang ada minimal kita sibuk, waktu kita habis. Waktu kita habis. Nah, yang seharusnya bisa untuk menghafal misalnya setengah jam saja. Setengah jam seorang untuk kudek sini tidak ada manfaatnya. Balas kaif haluk ya ukhti, ya gini-gini, atau kaif haluk ya akhi, balas. Nah, siapa memang kenalan ini. Nah, baik, sibuk. Nah, jadi habis setengah jam bisa dapat seperempat halaman misalnya, atau bahkan orang yang standar nah, hafalannya bisa dapat satu muka nah, setengah jam. Baik. Nah, ini penting kalau kita memang apa, talib, ya talibul ilmu, penuntut ilmu, penuntut ilmu yang betul-betul nah, mengusahakan sisi ini. Cuma tentunya masing-masing nah, memposisikan dirinya. Kalau para uzab ya ini harus terwujud teman. Adapun para nah, mutazawijun tentunya ada waktu yang harus dia bagi. Dia bagi untuk mencari ma'isyah dan yang lainnya. Tapi bagi para talabah nah, ala uzab hendaknya nasihat ini diingat-ingat. Jangan sampai ada hari yang kita apa? Kita tidak bertambah apa-apa. Baik. Kalau awam munas prinsipnya apa? Hari esok harus lebih bagus daripada hari ini, ya tidak? Hari ini harus lebih bagus dari kemarin. Itu prinsip awam munas. Dulu kita tulis di sekolah-sekolah. Nah, ini seorang sunni. Nah, muslim. Itu prinsip memang yang harus ada pada diri mereka. Nah, karena kehidupan kita bukan sekedar apa, kehidupan untuk makan, minum, untuk bermain-main. Dan contoh dari para salaf begitu banyak dari sisi ini. Nah, nasallallahu taufiq wassalam.